manusia derian, keringat bercampur darah terserang, gentung senjata berat membabi buta, cari lawan yang lemah lepas amarah senjata. Mereka yang berseragam hingga yang bertelanjang dada dibudaki setan.